Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang dilema pernikahan. Mas Asep, kenapa lo bertopang dagu saja? Iya, Mang Adel nih, Mang Kasep. Terpesona sama nenek-nenek di sini. Masa terpesona ibu-ibu? Iya, siapa tahu. Ini Mang Kasep tuh bingung nih, Mang Adel. Ada ya perempuan mau dinikahin sama Mang Kasep. Cilola namanya, dia udah tahu keadaan Mang Kasep, nerima apa adanya. Cantik. Bodinya gitu. Kayak kandang burung gitu. Bodinya kayak kandang burung. Maksud dia kayak gitar Spanyol, Del. Gini krek-krek cuma. Ya itu janda anaknya 5, mah. 5, coba waktu itu aja Cem Mimin janda anak 1 ribet, ini 5. Gimana ya, ini makanya saya jadi dilema gitu. Dilema ngapa? Ya dilema, ntar bingung. Terusin gitu. Kawin sama dia, masa begitu kawin langsung punya anak 5 ya? Iya. Nggak dikawinin, naksir. Bingung. Bagaimana seharusnya? Iya. Pak Mirsa, dalam keluarga ada dilema keluarga, dilema rumah tangga. Kita semua merasakan rumah tangga yang sudah sekian puluh tahun. Dalam kita semua berumah tangga, tidak selamanya angin cerah. Tidak selamanya udara begitu indah buat kita. Kadang-kadang ada awan. Kadang-kadang ada awan hitam yang mengganggu keheningan rumah tangga kita. Kadang-kadang datang setan yang menggoda. Dilema kata Mang Kasep. Maju terus apa mundur daripada pernikahan tadi? Yeah. Yes. Ini ada pertanyaan titipan nih, Ma. Ada atas, Opung. Ya, teman-temannya Opung nih. Di ada seorang pasang pemuda yang mau nikah, pemuda-pemudi. Pemudanya sudah siap lahir batin, materi juga udah siap. Tapi sama keluarganya si cewek justru lo mas kawinnya ngutang aja deh, jangan dilunasin. Maksudnya apa ya, Mam? Boleh ngutang, Mas? Kalau soal nanya maksudnya ke Mama, masalah. Tanya aja ke pengantin perempuannya. Pong, kenapa, Pong? Ngapain iya. Nanya ke Mama, Mama aja kagak tahu, Pong, ya. Salah nanya, Del. Yeah, bilang mau, yeah. Pong. Kagak nyambung. Yeah, yeah. Yang dikawinin siapa, nanya ke Mama, kagak nyambung. Nggak nah, nyambung loh, Pong. Ya, jaga sembung bawa gitar, nggak nyambung jreng, ya. Tapi sebenarnya boleh, Ma. Ini ngutang. Apa, mas kawin? Mas kawin boleh ngutang, tapi segera dibayar. Cuman kalau saya jadi perempuan yang mau dinikahi dengan mas kawin ngutang, gua mikir 7 kali. Belum kawin aja udah ngutang, apalagi udah kawin, kutolak kedatanganmu. Ya, jangan mau diutangin mas kawin, baru awalnya udah ngutang. Ya. Oh, capek. Capek deh. Apalagi selanjutnya ngutang. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. sama ibu-ibu, ada yang dari Subang, ada yang dari Tangerang, ada yang juga dari Jurang Mangu ya. Iya, bapak-bapak dari mana Pak? Jurang Mangu juga? Subang, oh dari Subang ya. Dan semuanya juga masih di sini, semangat sekali ya. Lo keren gokil ya. Hei. Bapak Rada. Lo ngapain? Kepalanya pasti panas sama ya. Lo ngapain? Ini Mang Adel, Mama Makasep lagi training jadi bapak rumah tangga. Maksudnya? Maksud lo? Kan si Celola tuh kerja, jadi Mang Makasep rela lah jadi beres-beres. Jadi gitu, emon lo? Kerja. Iya, gak apa-apa lah. Eh, bentar mah. Apaan nih? Apaan? Ketinggalan. Oh, ketinggalan ya? Iya. Makasep lupa, belum bilang. Takutnya. Si Celola tuh suka marah kalau Makasih pergi kemana-mana. Oh, ini posesif, belum kawin aja udah posesif. Jadi kemana-mana yang harus ngapar. Iya, jadi sekarang ketinggalan lagi. Bisa dimarahin. Bisa dimarahin. Sekarang gue tahu dah. Baik, siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Ya. Siapa ini ya kira-kira yang mau dikasih pertanyaan ya? Tuh bapak-bapak tuh. Bapak mau nanya, Pak. Bapak, ibu dulu ya sebentar. Ibu silakan, Bu. Sebelah sana belakang ya. Assalamualaikum. Bunyi sudah itu Bu, sudah bunyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Badriah dari Kampung Majlis Taklim Al Munawaroh Kampung Gagak Larangan. Oke, Tangga. Orang kampung. Begini mah. Sok. Dosakah bila seseorang itu menikah tetapi dia tidak mencintai sedangkan dia ada laki-laki yang mau sama dia. Kalau dia tidak mau, dia umurnya sudah cukup begitu. Saya yakin dia tidak berdosa. Itu pilihan dia. Yang satu ganteng, tapi saya gak suka. Satu jelekan, saya suka. Saya ambil sama yang ganteng aja dah, yang saya kurang suka. Mudah-mudahan timbul dosakah? Tidak. Tapi resiko batin Anda kurang tenang. Oke, Bu. Terima kasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena mencintai tidak harus memiliki. Memiliki, iya. Berikanlah kebahagiaan kepada orang yang kita cintai. Iya. Biar mereka suka dengan yang lain. Iya. Maukah Anda? Mau. Dia mah mau aja, tapi perempuan enggak ada yang mau. Iya. Iya. Oke, Pak. Ada yang mau bertanya tadi? Silakan, Pak. Sok, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus dari Majelis Taklim Nurul Huda, Kotok Besi, Subang. Mangga. Ini mah, seorang suami atau istri dalam menghadapi masalah dilematis tadi, ya suka curhatnya itu ke orang tuanya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, siapakah yang berhak untuk dijadikan hakim dalam mengislahkan masalah ini. Oke. Okay. Anda lihat dalam Al-Ma'arij ayat 19-20. Al-insanu khuliqa halu'an wa idza massahu syarru jazu'an. Manusia itu tabiatnya berkeluh kesah. Kalau dapat kesenangan keluh kesah ke mana-mana. Dapat kesenangan, kebahagiaan dia lupa dengan temannya. Bang Agus nanya, kalau dalam berkeluarga ada masalah, ngadu sama orang tua. Saran saya, maaf, kurang tepat. Karena yang namanya kita orang tua pengen anak kita senang dan bahagia, baik laki-laki maupun perempuan. Saya sarankan kepada kalian, kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan ngadu sama orang tua. Nanti orang tuanya masih kesal sama mantunya, anaknya sudah nyosor lagi. Berceritalah kepada orang yang ketiga dengan dua syarat. Bisa memberikan solusi dengan masalah kita dan bisa menyimpan rahasia kita. Jangan ngomong sama semua orang. Ya po, saya sama suami di PHK, mana mertua bengek dan sebagainya. Jangan ngomong sama orang ya. Ngomong lagi. Rahasia seluruh RW. Itu seperti menepuk air di belakang. Perak muncrat ke muka kita. Dicari orang ketiga dengan dua syarat. Bisa menyimpan rahasia saya. Bisa berikan solusi dengan masalah saya. Iya, oke. Begitu Pak Agus, anak gajah usia setahun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi Bu yang mau bertanya? Sebelah situ ada? Ya boleh situ dulu. Sabar ya Bu, ya di sini ya Bu ya. Ini kasih ijo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ayani dari Majelis Taklim Al-Munawwaroh Gagal. Kalau di absen paling duluan. A. Yani. Yani. Saya ingin bertanya, Ma. Sok. Dalam persinetron sering ada pernikahan. Itu kan dia teman sama teman. Tapi dalam pernikahan itu ada hakim, ada ijab kabul, ada wali. Apakah itu sah, Ma, dalam pernikahan? Tidak, karena bukan bapaknya yang ngawinin. Binnya juga bohong-bohongan. Yang ngawinin wali bohong-bohongan. Bapaknya bohong-bohongan. Nikahnya bohong-bohongan. Iya. Terima kasih, Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mengenai masalah pernikahan, Ma. Ini Koni, anak Antv ini, Ma. Dia udah ngebet pengen nikah sama pasal ininya, calonnya, Bayu. Bayunya nggak ngelamar-lamar. Karena Bayu bilang, gue pengen punya rumah dulu, baru gue mau melamar lo, Koni. Tapi Koninya udah kepengen, nggak usah begini, rumah lah. Begini, Bayu, katanya. Bayunya mana sekarang? Bayunya ada, nonton lagi nonton dia. Bayu, dengerin Mama sebagai orang tua. Yeah. Saran Mama, kalau nungguin kamu sampai punya rumah keburu tua. Nikahin Koni kasihan, kemudian nyicil rumah bareng-bareng berdua. Begitu lebih gampang. Jadi kalau rumah itu dimiliki oleh berdua, lebih enjoy Koni. Daripada Koni datang rumah sendiri punya Bayu, nanti Koni merasa numpang. Kalau mereka nyicinya bareng-bareng, jadi Koni pun merasa memiliki. Ini rumah kita berdua. Iya. Si Koni sih ngajaknya tinggal di rumah dia dulu gitu. Di rumah siapa? Rumah Koni. Ya jangan. Nanti kalau Bayu ngapa-ngapain sama Koni, dilihatin sama iparnya. Iya, lagian lebih baik Bayu kontrak maruh, walaupun sekamar. Di iya, rumah, belakang rumah Abel ada kontrakan. Ada kontrakan, iya. 700 ribu. Kalau kamar mandinya di luar. Iya, enggak, kamar di dalam, mandi di dalam tapi tidurnya di luar. Iya. Iya. Oke, begitu Bayu, jangan takut untuk menikah. Kalau nunggu punya rumah mah lama bener. Lama Bayu, Abel aja mesti numpang. Iya. Eh, saya bukan numpang, saya nginep kelamaan. Iya. Nginep lu 7 tahun. Nginepnya 7 tahun. Ada lagi, Bu, yang mau bertanya, Bu? Ini mau nanya dari tadi. Iya. Iya, boleh, silakan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Ece. Saya Ibu Sukena dari Majelis Taklim Al-Mubarokah. Iya, Ibu Sukena. Mau tanya, Ma. So, iya, tapi di luar tema. Iya, luar tema ke tenan. Ini, Ma, ada tetangga saya cerita. Iya. Dia udah tua, pasangan tua. Iya. Maaf ya, Maya, ngomongnya agak ini sedikit. Iya, iya. Apa-apa kita tahu, soalnya giginya ketahan, kawan. Iya. Iya, pasangan tua, terus? Ya, si suaminya udah penyakitan. Udah gak bisa ngelayanin batin si istri. Tapi si suaminya pengen mulu, mah. Tapi udah gak sanggup? Udah gak bisa. Jadinya marah-marah. Iya. Itu istrinya berdosa gak, mah, kalau gak bisa ngelayanin begitu, mah? Wahai kaum laki-laki, ketika Anda sudah sakit gula, Anda sudah stroke. Ya. Itu kan tahu orang-orang juga. Kalau orang Ciamis bilang namanya ambek, nyedek, tanaga, midek. Keinginan menggebu-gebu, tapi gak punya tetangga. Yang kasihan perempuannya, udah dielus, udah dipegang. Ketika bilainya bangkit, dia tidak berdaya. Saran saya, ada laki-laki yang begitu tahu diri, jangan dioprek-oprek, diem aja deh. Karena itu akan menyulitkan istri Anda sendiri. Banyak baca Al-Quran. Karena banyak sekali jamaah mama deh bercerita, Del. Ya. Katanya suaminya udah stroke, suaminya udah penyakit gula, udah letoy, tidak bisa berdaya. Tapi seperti tadi ditanyakan, masya Allah, keinginannya pengen maksa. Begitu istrinya sudah bangkit, dia tidak berdaya. Daripada Anda menyakiti si Anda, sadar tentang keadaan. Orang Jawa bilang, tepok suiro, plok. Istrinya berdosa gak, Ma, kalau gak ngelayanin lagi tuh? Tidak, capek deh. Oh iya, Ma. Iya. Karena begitu istrinya ingin, suaminya tidak berdaya. Iya, itu justru akan menyakiti hari istrinya. Iya. Terima kasih, Ma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati-Hati bersama Mama Dede. Kita masih membahas dilema pernikahan dan sudah ada di samping Mama ini dari daerah Jurangmangu. Jurangmangu ingin bertanya, silakan. Bintaro ya, Jurangmangu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatmawati dari Majelis Taklim Al Mujahidin Jurangmangu Timur Pondok Aren Tangerang Selatan. Oke, silakan langsung pertanyaannya. Saya mau bertanya. Naon? Bila ada suatu pernikahan, seorang wanitanya sedang hamil, apa bisa diteruskan atau nunggu lahir dulu? Nabi mengatakan tidak boleh bercocok tanam di atas tanaman orang lain. Dari hadis ini ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan kalau perempuan tadi benar-benar sudah hamil, tidak boleh dinikahkan kecuali menunggu sampai melahirkan. Ulama kedua mengatakan boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tapi anak yang lahir hilang dua dari bapaknya, perwalian dan warisan. Juga anak yang lahir nanti bukan bin bapaknya, tapi binti emaknya. Begitu Ibu Fatmawati. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alisnya ada prosotannya, ya. Oke, baik, yang berikutnya, Bu. Siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Sebelah sini ada dari Subang. Subang, oke, silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kartem dari Subang. Bu Kartem. Ada yang sebelahnya Wartem, yang sini Katem. Ya. Ada seorang keluarga, dia masih muda, terus masih punya anak kecil-kecil. Terus? Tapi suaminya stroke. Terus pertanyaannya? Udah 3 tahun. Terus apa yang harus dilakukan oleh keluarga muda, anaknya 3, suaminya stroke masih muda, istrinya segar bugar, gagah perkasa, birahinya masih besar. Ibu Katem bertanya, harus bagaimanakah mereka? Kalau perempuannya egois, suaminya ditinggal minta cerai, cuman gak layak, artinya habis manis sepati dibuang. Itu kagak sopan namanya, Bu Katem. Jadi harusnya istri ini berpikir, ini merupakan musibah saya dan keluarga. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat keluarga mereka. Kalau kita sebagai perempuan mensyukuri nikmat Allah, Anda enggak usah khawatir dalam Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi jangan hanya lihat negatifnya, lihat positifnya. Alhamdulillah suami saya sakit, saya sehat. Makanya berkali-kali saya bilang, wahai perempuan, jangan tinggal diam, cari duit, cari duit, cari duit. Ya saya khawatirkan 3. 1, suami kita setia, tengah jalan selingkuh. Kalau kita punya penghasilan, bodo amat dosa lo, gua punya duit. Ya kan? Coba kalau enggak punya penghasilan, sedih. 2, suami kita setia, tengah jalan stroke. Kalau kita punya penghasilan, minimal buat makan ada, tinggal berpikir buat berobat suami. Kalau Anda sebagai istri enggak punya penghasilan, kiamat sugro tahu. 3, suami setia, umurnya pendek. Kalau kita punya penghasilan tetap tegar, rezeki dari Allah. Coba kalau Anda suami meninggal, enggak punya penghasilan, suami meninggal ditangisin. Kenapa yang meninggal? Siapa ngasih makan? Siapa nyekolahin? Udah tahu lakinya meninggal mintain makan. Rezeki dari Allah, jangan berkecil hati, minta yang terbaik dari Allah. Kalau kita istri ngurusin suami yang stroke, insyaallah dosa kita diampuni selama kita ikhlas. Begitu Ibu Katem. Katem. Oke, Bu Katem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di waktu bapaknya nyariin barang, yeah, lahir dia. Begitu ketemu, ketemu. Jadi ketemu. Sebelahnya Ibu Wartem, iya. Oke, iya. Ketemu. Iya, iya, iya. Baik, yang berikutnya, Bu, siapa lagi mau bertanya? Siapa, Bu? Ini ada yang mau bertanya sebelah sini? Iya, ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iroh dari Gaga, Tangerang. Iya. Seiroh. Tanya, Ma. Iya, saya akan Bu Iroh. Ini, Ma. Saya kan orang bodoh. Saya ngaji kemana-mana. Luar dari tema ya, Ma. Iya. Oh, iya. Ngaji kemana-mana. Cuman kok saya gak bisa-bisa gitu ya. Sampai sholat tahajud aja sampai diapalin gak apal-apal. Bagaimana, Ma, caranya seakan bisa ilmu saya bisa nempel. Oke, okay. Bu Iroh, saya, maaf, biar... boleh saya potong pembicaraan Anda? Saya tanya, Ibu suka masak? Masak. Masak, Bu Iroh? Masak. Saya tanya, Ibu tahu yang namanya bumbu sop? Tahu. Apaan? Merica, kemiri, bawang putih. Oke, okay. Titik. Anda tahu kalau bikin semur? Tahu. Bumbunya apa? Jahe. Pakai kecap nggak? Pakai. Oke, saya tanya lagi Anda. Anda tahu yang namanya kopi? Tahu. Dari apa dia? Dari... Gula dengan kopi sudah air panas. Artinya otak Anda cerdas. Maaf, Anda kalau nonton sinetron, ceritanya tahu nggak alurnya? Tahu. Artinya otak Anda cerdas. Maaf, saya tanya, ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Kuning. Ini warna apa? Artinya otak Anda cerdas. Kenapa ketika Anda lagi ibadah, ngaji tidak cerdas? Dari awal kita udah mengatakan dengan hati saya, dengan otak saya, kalau ngaji susah, apalagi ngapalin ayat, apalagi kalau saya belajar tajwid. Karena dari awal mengatakan susah, mata otak tidak menerima. Berikan sugesti dengan otak kita. Saya bisa, saya yakin pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Itu yang Anda lakukan. Yakinkan, saya bisa. Begitu Ibu Iroh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kan banyak orang yang memotivasi diri dengan yang salah. Ya. Aduh, saya mah mamah dedeh. Kalau sudah tua, belajar Quran susah. Belajar ngaji susah. Buktinya gosip apal. Cerita sinetron apal. Lagu-lagu apal. Kenapa? Otak Anda dasarnya cerdas. Cuman ketika ngaji, sudah dikatakan ke otak. Lu pasti gak bisa, ngaji susah, apalagi tajwid. Itu yang disugestikan ke otak Anda. Sekarang yuk sugestikan. Saya bisa, orang bisa. Kenapa? Sama-sama makan nasi sama sambal. Jelas. Sugestikan di hati kita, pikiran kita, otak kita. Saya bisa, karena orang lain juga bisa. Harus begitu, Bu. Yakin, bisa. Oke? Okay? Oke, Bu Ira. Maju terus. Oke, Bu Ira udah tersenyum sekarang ya. Udah hafal cara tersenyum. Iya. Oke, kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi, memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Bu, siapa lagi yang mau bertanya Bu? Mana? Sana ada? Subang lagi ya? Silakan Mbak, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Jadi ada angin. Boleh jadi ada angin. Boleh jadi ada angin. Ada badai yang datang dasar kepada kita. Kembali bagaimana suami istri menangani masalah. Ada yang riak kecil jadi besar karena suami istri yang bisa menangani. Ada yang sedang-sedang jadi besar. Ada yang besar jadi kecil. Kembali bagaimana kita menanganinya. Bukankah dalam Islam sudah diatur bagaimana mencari jodoh, bagaimana meminang, bagaimana menikah, bagaimana hak dan kewajiban suami istri, bagaimana mengatur ekonomi. Ini akan menentukan bagaimana suami istri tadi bisa mengatasi masalah. Semua masalah pasti ada kalau kita berbesar hati, berpikir minta ridho Allah. Seberat apapun masalah, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang takut kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Saya yakin kita semua bisa mengatasi masalah kita agar kita hidup selalu berdampingan dengan suami istri dan mendapatkan ridho dari Allah, juga rumah tangga yang kita dambakan sakinah, mawaddah, warahmah dalam genggaman kita semua. Amin. Amin. Ya. Itu dia pemirsa kesimpulan Mama untuk tema kita di pagi hari ini, dilema pernikahan. Dan besok kita akan membahas tema perjodohan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Dari mana lo? Dari kerusuhan lo. Iya emang kerusuhan tuh di rumahnya Celola. Ini Mang Kasep dikerjain mah, Mang Adel. Sama anak-anaknya nakal, ya Allah. Kayak anak. Khusus semua kamu diem semua itu lima-limanya mah. Ya, makanya cari calon istri jangan lihat body sama duitnya doang. Iya nih cuma enaknya ini, doang. Akhirnya begini dah. Ngajarin nikah kalau gini mah. Iya dia juga nggak mau. Emang lu punya duit? Iya. Ya tiap itu aja anak tiri lu nggak suka. Nih kasih ke penanya terbaik. Tahu nggak? Tahu. Iya siapa? Pemenangnya penanya terbaik adalah Ibu Dila. Duh, yang cakep aja lu kasih hadiah. Ibu, kalau Mama kasih tidak boleh lama-lama memandang. Yang ketiga lah setan. Kebanyakan laga cincong ini ya. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Dan pemirsa, insya Allah besok kita ketemu lagi. Tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.